Kontang panting dikejar deadline, belum lagi dimarahin sama bos. Ribut terus sama pacarku, jadi bikin mau marah. Andai di pantai, sampai di pantai, well somebody help me. Mobil lewat di jalan macet, AC mati, panasnya minta ampun, jadi bikin mau marah. Andai di pantai,